ma ana alaihi wa ashabi. Dalam riwayat lain disebutkan, semua golongan tersebut tempatnya di neraka, kecuali satu, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, perhatikan di footnote 136-137. Hadis yang pertama, hadis sahih riwayat Abu Dawud nomor sekian, Ahmad nomor sekian, Al-Hakim dan juga Ad-Darimi, dan kemudian disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Al-Zahabi dari Muawiyah bin Suf bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan hadis ini sahih masyhur. Disahihkan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadith Al-Sahihah nomor sekian-sekian. Kemudian footnote yang kedua, hadis ini diriwayat ke derajatnya hasan, di bawah sahih. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Kemudian yakni ila akhir footnote, yakni bisa Anda baca semuanya. Artinya kalau Anda perhatikan, Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Kalau Anda perhatikan, Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebutkan banyak sekali komentar tentang hadis ini. Lebih tepatnya keterangannya. Faedah saja beliau menyebutkan sampai 19 atau 20 faedah untuk hadis ini. Tapi berikut keterangan beliau berkaitan dengan hadis ini. Kata beliau yang pertama, hadis ini mutawatir. Jadi kalau sahih dan hasan itu derajatnya. Kemudian mutawatir itu jenisnya, karena diriwayatkan oleh 15 sahabat. Kita tahu hadis itu secara umum terbagi menjadi dua. Ada yang namanya hadis al-mutawatir dan juga ada hadis yang namanya al-ahad atau ahad. Definisi mudah untuk mutawatir adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 10 orang perawi atau lebih, terjadi pada setiap generasi dan mustahil mereka berkumpul untuk sebuah kedustaan. Ingat, 10 atau lebih, dan ini memenuhi persyaratan. 15 orang sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum ajma'in meriwayatkan hadis ini. Nah, kemudian ada yang namanya hadis ahad. Maka hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh satu dan tidak sampai 10 orang per generasi. Berkaitan dengan derajatnya, yakni bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Entah itu mutawatir atau ahad. Tapi kalau mutawatir, mesti sahih. Kalau mutawatir, mesti sahihnya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ulun sering menyampaikan kepada pian tentang tiga unsur hadis. Yang pertama, rawi dari kalangan para sahabat. Yang kedua, matan atau redaksi hadis tersebut. Dan yang ketiga adalah mukhrijul hadis, orang atau seorang alim yang mengeluarkan hadis tersebut. Ulun sering menyampaikan tiga unsur ini supaya kemudian siapapun di antara kita ketika mendapatkan satu broadcastan di zaman sekarang itu bisa mengcrosscheck keilmiahan orang yang membroadcast. Ketika dia menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW, satu, cek sahabat siapa yang meriwayatkannya. Maka ketika ketahuan sahabat fulan bin fulan, maka akan mudah dirujuk hadis tersebut kepada kitab-kitab hadis yang jenisnya musnad. Kitab hadis yang jenisnya musnad adalah kitab hadis yang diurutkan sesuai abjadiyah nama para perawinya dari alif sampai ya. Ketika hadis tersebut dari Abdullah bin Abbas, maka dicari di bagian ain pasti ketemu. Dua, matan hadis atau redaksi hadis dalam bahasa Arabnya. Ketika seorang membroadcast kemudian tidak menyebutkan seorang perawi dari kalangan sahabatnya, tapi dia broadcast sabda Nabi Muhammad dalam bahasa Arabnya, matannya, SAW, maka mudah akan dicari di kitab-kitab mu'jam, indeks hadis. Karena setiap sabda Nabi Muhammad SAW, mesti ada satu kata yang gharib, kata yang unik. Saya tidak terjemahkan dengan aneh, tapi unik. Tidak biasa Nabi Muhammad SAW sebutkan. Dari kata itu biasanya bisa dicari. Karena kalau misalnya dicari, dari kata yang biasa Nabi Muhammad sampaikan, akan terlalu banyak kemudian hasilnya. Tapi kalau kemudian dikerucutkan, oh kata ini nih yang jarang Nabi Muhammad sebutkan. Maka dari itu akan ditemukan hadisnya. Ketika hadisnya ketemu, maka akan ketemu siapa perawinya dari kalangan para sahabat. Maka akan ketemu siapa mukhrijul hadisnya dari kalangan para ulama. Tiga. Ketika seorang tidak menyampaikan, yakni perawi dari kalangan para sahabat, kemudian dia menyampaikan sabda Nabi Muhammad hanya terjemahannya langsung, tapi dia menyebutkan hadis riwayat Imam Bukhari, hadis riwayat Imam Muslim dan lain sebagainya, maka bisa langsung dicari ke kitab-kitab ulama tersebut. Ini tiga unsur hadis. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, hadis mutawatir mesti sahih. Oke. Hadis ahad yang kemudian bisa sahih, bisa hasan, bisa lemah. Hadis ini saya katakan bukan bermasalah, cuman Syekhul Islam bahkan menyebutkan ini hadis yang sangat masyhur, sangat terkenal. Hadis ini sangat terkenal tentang hadis perpecahan umat. Bahkan disebutkan, kalau pian lihat tadi disebutkan oleh Ustaz ini, hadis iftirak, langsung ada gelarnya hadisnya itu. Hadis perpecahan umat. Kan kita tahu ya, para ulama terkadang menyematkan gelar-gelar atau kata atau yakni nama tertentu untuk hadis tertentu, seperti hadis tentang Islam, iman dan ihsan, itu namanya hadis ummus sunnah. Hadis induknya sunnah. Atau misalnya hadis ats-tsaqalain. Hadis tentang bahwasanya Nabi Muhammad meninggalkan dua perkara yang berat, Al-Quran dan Sunnah, atau Al-Quran dan keluarga beliau. Itu namanya hadis ats-tsaqalain, dua perkara yang berat. Atau juga misalnya hadis bitaqah, hadis kartu. Itu tentang seorang yang nanti di hari kiamat dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia memiliki 99 catatan amal keburukan. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah adil, Allah berikan dia kesempatan untuk membela diri. Apakah betul catatan ini? Dan kemudian apakah hambaku para pencatat, yaitu para malaikat, menzalimimu dengan catatannya? Kata dia, tidak. Apakah kamu punya satu amalan? Atau punya kamu amalan baik? Dia sudah merasa enggak punya. Lawang 99 amal buruk, satu lembarnya sejauh mata memandang. Tapi Allah tidak akan menzalimi seorang. Kata Allah, kamu punya satu amalan di sikam. Dikeluarkanlah bitaqah kartu, tertulis di dalamnya dua kalimat syahadat. Hadis yang ma'ruf. Kemudian ketika ditimbang, semua lembaran 99 catatan amal tadi, yang satu lembarnya sejauh mata memandang tadi, berhamburan. Lebih berat kartu tadi. Dan para ulama menyematkan nama untuk hadis ini, hadis bitaqah, hadis kartu. Nah ini namanya hadis iftiraq, hadis perpecahan umat, masyhur. Ulun sebutkan tadi, dan ini adalah ta'liq atau keterangan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, ini hadis mutawatir. Dan kemudian disahihkan oleh para ulama. Bukan cuma Imam Al-Hakim yang mensahihkan, bukan cuma Imam Adz-Dzahabi yang mensahihkan, Imam Ibn Hibban juga mensahihkan. Dan untuk ulama zaman kita sekarang, Imam Al-Albani mensahihkan. Jadi dari dulu sampai sekarang ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin itu mensahihkan hadis ini karena mutawatir, 15 orang sahabat yang meriwayatkan. Kemudian Imam Ibnu Hazm melemahkannya. Bukan karena tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari atau Muslim. Dan beliau juga bukan melemahkan karena perawinya, tidak. Kata beliau, isnadnya sahih, semua rijalnya terpercaya. Yang beliau permasalahkan, kenapa sampai beliau mengatakan lemah, adalah matannya, redaksinya. Kata beliau, ini memiliki konsekuensi bahwasanya umat akan hancur. Lawang terpecah belah menjadi 73. Maka pendapat beliau kenapa melemahkan, bukan karena para perawinya yang lemah, tidak. Tapi redaksinya yang beliau ingkari. Dan beliau tentunya sepertinya menggunakan kaedah kelaziman. Ketika ada sabda Nabi Muhammad seperti ini, wah berarti hancur dong umat Islam di akhir zaman. Kata beliau, maka lemah. Dan diikuti di generasi berikutnya oleh Imam Syaukani. Dan kemudian di zaman kita sekarang ada Yusuf Al-Qardawi mengikuti untuk melemahkan. Tapi tentunya, yakni pendapat mereka salah. Yang benar tentunya pendapat jumhur. Karena para ulama yang mengeluarkan hadis dan di saat yang sama mereka adalah orang yang meneliti hadis itu mensahihkan, seperti Imam At-Tirmidzi, seperti Imam Ibn Hibban, seperti Imam Al-Hakim. Mereka bukan cuma yang mengeluarkan hadis atau mukhrijul hadis, mereka juga peneliti. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka inilah kesepakatan hadis ini sahih walaupun memang tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, yang kedua sudah tadi faedah tentang Imam Ibn Hazm melemahkan, tapi tentunya pendapat beliau marjuh ya. Yang ketiga, dan ini berkaitan dengan faedah, beliau menyebutkan, Syekhul Islam menyebutkan 19 faedah kalau tidak salah, sebagian di antaranya ulun sebutkan sebelum kita membaca keterangan Ustaz Yazid. Yang pertama di antara faedah yang disebutkan oleh Syekhul Islam berkaitan dengan hadis iftirak ummah ini adalah satu, ini salah satu di antara tanda-tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menyampaikan sesuatu yang akan terjadi nanti. Secara pribadi beliau saja tidak tahu yang terjadi besok, tapi beliau menyampaikan akan terjadi nanti. Berarti ini menunjukkan wahyu yang sampai kepada beliau. Tidaklah beliau kata-kata kecuali wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. An-Najm 3 dan 4. Dan tidaklah dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata-kata dari hawa nafsunya. Semata-mata ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sama juga dengan hadis-hadis yang sejenis tentang tanda-tanda akhir zaman, Nabi Muhammad tidak tahu yang terjadi besok. Hingga kemudian wajah beliau luka di perang Uhud, hingga kemudian gigi beliau patah di perang Uhud, hingga kemudian beliau bocor kepalanya di Taif. Beliau tidak tahu yang terjadi besok. Tapi beliau menyampaikan tentang perkara-perkara yang akan terjadi di akhir zaman. Berarti itu wahyu Allah yang ngasih tahu. Kata beliau SAW, ma yakhruju min fiyya illal haq, tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Wallahu alam bisawab. Ini faedah yang pertama. Hadis ini di antara hadis yang menunjukkan akan kenabian Nabi kita Muhammad, akan kerasulan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam ta'liq beliau untuk hadis ini. Bayangkan ya, satu hadis saja beliau berikan ta'liq sampai 20 faedah dan keterangan tentang perselisihan di kalangan para ulama tentang pengsahihan dan pendhaifannya. Jadi untuk hadis ini saja disebutkan dalam kitab beliau itu hampir 20 halaman. Untuk satu hadis 20 halaman berarti subhanallah 10 lembar untuk menerangkan satu hadis. Syekhul Islam luar biasa. Yang kedua, perpecahan umat, iftiraqul ummah la muhalah. Tidak bisa terelakkan. Pasti terjadi. Kenapa? Ah, itu sabda Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi Muhammad SAW sabdakan pasti benar. Dan di antara keterangan ulama yang ulun baca, Syekhul Islam bahkan menyebutkan di zaman beliau, beliau tahun 600-700 Hijriah, dan sudah terjadi kata beliau. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian poin yang kedua tadi, ini berdasarkan ketentuan Allah tentunya. Pasti terjadi berdasarkan ketentuan Allah. Sama layaknya Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan, atau bahkan mungkin kita bahas lebih tinggi lagi, Allah menciptakan iblis bukan berarti Allah suka. Maka faedah yang ketiga, kata Syekhul Islam, bukan berarti kemudian ketika kita yakini ini pasti terjadi, kemudian kita menerima begitu saja perpecahan. Tidak. Kata beliau, maksud dari hadis ini sebaliknya. Apa itu? Larangan dari berpecah belah. Itulah sebagai jawaban untuk Imam Ibn Hazm. Kenapa beliau mengharuskan bahwasanya umat ini pasti binasa, umat ini pasti hancur? Enggak. Kata Syekhul Islam, memaknainya harusnya ini larangan untuk berpecah belah. Tapi perpecahan itu pasti terjadi, cuman bukan kita kemudian pasrah saja. Oh, ini kan sudah ketentuan Allah, ya sudahlah kita pecah. Enggak, jangan berpecah. Karena dalil-dalil yang menunjukkan, baik itu firman Allah atau sabda Nabi Muhammad, agar semua kita bersatu, itu terlalu banyak. Wa'tasimu bihabdillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, Al-Quran dan Sunnah, semuanya. Kita disuruh bersatu. Atau mungkin firman Allah yang lain, yang Nabi Muhammad SAW kala itu membuat satu garis, dan kemudian beliau mengatakan, ini adalah jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis-garis di kanan dan juga kirinya, dan beliau mengatakan, ini jalan-jalan yang lain. Setiap jalan ini ada syaitan yang menyuruh kepadanya. Kemudian beliau membaca Al-An'am 153 itu. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Dan ini adalah jalanku yang lurus. Al-Islam, Al-Quran, As-Sunnah. Ikuti dia. Dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Kita disuruh bersatu. Jadi itu cara memahaminya. Bahwasanya hadis ini betul berkaitan dengan faedah yang kedua, bahwasanya perpecahan pasti terjadi karena itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa terelakkan. Cuman bukan berarti kemudian faedah yang ketiga kita pasrah dengan perpecahan, tidak. Bahkan makna terbalik, tujuan dari hadis ini kata beliau adalah larangan untuk berpecah belah. Karena firman Allah, sabda Nabi Muhammad untuk persatuan itu terlalu banyak. Empat, perpecahan ini adalah bagian dari perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Berarti, jika umat ini berpecah, entah itu secara individu atau na'udzubillah secara kelompok, dia bagian dari pengikut orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Ini kata Syekh. Karena ini berarti menyerupai orang Yahudi atau orang Nasrani. Dan kita dilarang untuk tasyabuh dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Praktik tasyabuh pada hadis ini adalah dengan berpecah belah. Ketika seorang fanatik dengan pendapatnya sendiri, fanatik dengan imam mazhabnya, fanatik, maka akan berpecah belah. Dua atau tiga pengajian di Intisari Aqidah, mudah-mudahan pian punya kuota untuk menontonnya ya, di kajian ibu-ibu. Itu bahas masalah dalil. Bahkan mungkin di pertemuan yang terakhir Senin dua minggu yang lalu, itu tentang taklid. Mudah-mudahan pian bisa nonton. Keterangan demi keterangan oleh para ulama bahwasanya imam madhabnya sendiri tidak pernah kemudian menyuruh murid-muridnya untuk fanatik dengan pendapat dia. Kenapa kemudian kok kitanya terlalu fanatik? Bermadhab boleh. Ahlus sunnah tidak mengharuskan atau mewajibkan, tapi boleh. Selama yang Anda ikuti adalah dalil yang disampaikan imam mazhab itu. Maka ketika Anda mengikuti dalil yang disampaikan imam mazhab itu, berarti Anda sedang melakukan al-ittiba', mengikuti Rasul sebenarnya Anda. Para ulama ini adalah menyampaikan kemudahan saja untuk Anda. Tonton ya, sejam setengah lah. Wallahualam bissawab. Karena itu bagian terakhir dari prinsip yang ketujuh kalau tidak salah. Dari total 13 prinsip yang kita akan bahas bersama ibu-ibu. Itu prinsip yang ketujuh. Bagaimana ahlus sunnah mengambil, memakai atau menggunakan dalil dan taklid di bagian terakhir. Oke. Kelima. Bahwasanya kebenaran itu cuma satu. Dalil ini memberikan kita faedah bahwasanya kebenaran itu cuma satu. Disadur dari sabda Nabi Muhammad, kecuali satu milah, satu golongan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat sekian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Allah adalah penolong untuk orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya. Kata Imam Ibnu Katsir, perhatikan ketika Allah menyebutkan kegelapan-kegelapan, adz-dzulumat, itu betul-betul dengan lafaz yakni plural, jamak. Artinya memang penyimpangan itu banyak, kesesatan itu banyak, Tuhan itu banyak, kelompok itu banyak, golongan itu banyak. Tapi perhatikan kata beliau ketika Allah menyebutkan kata an-nur, Allah sebutkan dengan kata mufrad, singular. Satu kata yang bermakna satu. Kebenaran cuma satu, al-Islam, Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Wallahu a'lam bissawab. Enam, dan ini penting jemaah, bahwasanya semua kelompok ini semua golongan ini, kelompok dan golongan masih dalam lingkup agama Islam. Bahwasanya kelompok ini semuanya, golongan ini semuanya masih ahlul qiblah. Semua mereka masih sujud menghadap kiblat. Akhirnya sikap kita jelas bahwasanya yang terjadi pada mereka adalah dosa besar. Dan kita punya sikap yang jelas terhadap para pelaku dosa besar. Dia mukmin tapi imannya lagi turun. Dia beriman dengan sisa iman yang ada, dia kemudian yakni berbuat yakni dan imannya kemudian turun karena kefasikan yang dia lakukan. Sampai mati pun kemudian seorang dengan dosa besarnya, maka hukumnya di bawah kehendak Allah. Allah bisa azab berdasarkan dosa yang mereka lakukan. Allah bisa ampuni karena Allah Maha Pengampun, karena bukan syirik. Pelakunya kita nasihati kemaksiatannya, kemudian kita yakni kita ingkari kemaksiatannya, pelakunya kita nasihati. Siapa yang memastikan neraka di sini? Enggak ada. Semua ini kelompok Islam. Semua ini masih bagian dari Islam. Semua mereka ahlul kiblah, masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi ada penyimpangan pada mereka. Wallahu alam bissawab. Jadi untuk siapapun orang yang selalu kemudian menuduh dakwah ini atau kajian ini suka kafir-kafirin orang, suka yang paling benar katanya yang mengkapling surga hingga semena neraka, perhatikan Syekhul Islam menyebutkan semua kelompok yang disebutkan Nabi Muhammad SAW yakni Islamiyah, Ahlul Millah, Ahlul Qiblah, mereka semua Islam. Mereka masih yakni dalam tatanan Islam. Ada penyimpangan memang. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, faedah berikutnya berapa? 6. Kita dapati faedah berikutnya bahwasanya yakni Nabi Muhammad SAW tidak pernah sebutkan nama kelompoknya, kan? Ada Nabi Muhammad sebutkan kelompoknya? Enggak. Itu memberikan kepada kita satu faedah bahwasanya hukum asal seorang muslim aibnya harus kita tutupi. Ingat satu riwayat. Ketika sampai kepada Nabi Muhammad SAW satu berita. Bahwasanya ada seorang sahabat ingin sholat malam tidak tidur-tidur. Ingin puasa ngebleng. Kemudian ingin puasa terus-terusan tidak berbuka. Ingin menghidupkan malam terus-terusan tidak tidur. Dan ingin, apa satunya lagi? Ingin kemudian tidak menikah. Sampai berita itu pada Nabi Muhammad. Tahukah Nabi Muhammad orangnya? Nabi Muhammad tahu orangnya. Tapi perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Ada apa dengan orang-orang ini? Nabi Muhammad tidak sebutkan spesifik. Kenapa sih orang-orang ini? Ada apa sih dengan orang-orang ini? Pengen sholat kemudian tidak tidur. Pengen puasa kemudian tidak berbuka. Dan kemudian tidak menikah. Aku orang paling bertakwa di antara kalian. Aku sholat, aku tidur. Aku puasa, aku berbuka. Dan aku menikah. Nabi Muhammad tidak sebutkan spesifik. Karena hukum asal seorang muslim, aibnya harus ditutupi. Nabi Muhammad tidak sebutkan kelompok ini satu-satu. Jadi Anda yang di luar sana, jangan baper dengan dakwah ini. Enggak. Ini semua ancaman berlaku untuk semua kita. Anda ingin kemudian masuk ke satu kelompok yang Nabi Muhammad kecualikan ini, ikuti para sahabat. Jadi Anda enggak baper. Wah, itu kelompok yang merasa paling benar tuh. Semuanya aja sesat, semuanya salah. Surga kayaknya punya mereka. Loh, sekarang kan ketahuan siapa yang ngapling surga. Hah? Pengen ngikuti gak medsos? Iya, mereka yang ngapling surga. Pokoknya asal ikut ormas itu, asal ikut kemudian bagian dari ormas itu, Anda dijamin surga. Siapa yang ngapling sekarang? Subhanallah. Ya, Anda akan diuji dengan perkataan Anda sendiri. Anda tuduh-tuduh orang. Karena yang nuduh harus mendatangkan bukti. Dan Anda tidak pernah datangkan bukti bahwasanya kami main kafir-kafirin. Kami main bid'ah-bid'ahin. Ya, enggak. Kita hanya menyampaikan firman dan sabda. Sesuai pemahaman para sahabat. Anda bawa perasaan. Padahal ini berlaku untuk semua kita. Kalau ingin selamat, Nabi Muhammad sudah kasih jalannya. Ingat ya. Faedah kata Syekh, kita ambil dari hadis ini bahwasanya hukum asal aib seorang muslim itu ditutupi. Hingga Nabi Muhammad tidak sebutkan. 72 golongan itu adalah kelompok A, golongan A, B. Enggak, Nabi Muhammad enggak sebutin. Tapi yang satu itu yang Nabi Muhammad sebutin. Yang lurus yang Nabi Muhammad sebutin. Yang aku dan para sahabatku berjalan di atas, itu harusnya menjadi fokus kita. Kenapa Anda kemudian merasa bagian dari yang 72? Ya, Anda merasa bagian dari yang 72 berarti kan? Anda yang di luar sana, bukan yang di sini. Kecuali yang di sana pindah ke sini ya. Anda merasa bagian dari yang 72 berarti ya. Padahal Nabi Muhammad tidak sebutkan spesifik. Harusnya fokus Anda ke yang satu itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah berapa ini faedahnya? Ada 19. Baru 7 yang. Adzan dulu aja. Silakan. Saya mungkin minimal akan sebutkan 10 dan kita sudahi kajian. Silakan kalau ada pertanyaan disampaikan sekarang. Nah, lagi batuk nih, ada air biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan berkaitan dengan pembagian buku ya, mungkin karena saking lamanya kosong tidak ada pembagian, sampai mungkin catatan di Mas Rahman sendiri juga hilang ya. Jadi sekarang hanya butuh kejujuran ya, kejujuran antum ya. Siapa di antara antum yang sudah lama ngaji ikut kajian ini tapi belum dapat buku? Satu, oke. Siapa lagi? Dua, oke. Siapa lagi? Pokoknya kalau baru satu dua kali, entar dulu lah. Yang sering tapi belum dapat. Tiga, oke. Empat, oke. Satu lagi, ada lima orang yang harus dapat. Oke, silakan yang berempat angkat tangan, maju ke depan. Silakan. Silakan. Itu Bapak. Ya, nanti ada kru saya yang nagih notanya. Oke, satu orang lagi. Ya mungkin sudah 3-4 kali hadir tapi belum dapat kayak. Bagian akhwatnya ada enggak? Ada 5 juga untuk akhwat sebenarnya. Silakan. Atau habis kajian aja ya. Saya ingin sebutkan sedikit lagi faedah. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ya, faedah berapa sekarang? 8 ya. Ketika hujjah telah ditegakkan, ketika hujjah telah ditegakkan untuk mungkin sebagian kaum muslimin yang masuk ke kelompok-kelompok tersebut, artinya kesalahannya sudah kita ingkari, kemudian orang yang sudah kita nasihati, maka ketika mereka lanjut dengan yang mereka lakukan, maka faedah berikutnya kata Syekhul Islam, mufaraqatul madzahib wal firaq al batilah. Kita harus berlepas diri. Kita harus berlepas diri dari kelompok-kelompok tersebut karena hujjah telah ditegakkan. Karena kita sudah menyampaikan dalil. Wallahu a'lam bishawab. Kesalahan yang Anda lakukan sudah kami ingkari, enggak mesti langsung ya. Enggak mesti face to face juga ya, enggak mesti kemudian harus debat juga ya. Imam atau Syekhul Islam atau banyak imam yang lain, mereka bukan berarti kemudian diam akan banyak penyimpangan di zamannya masing-masing. Mereka membantahnya dengan menelurkan satu tulisan. Itu bentuk nasihat dari mereka. Ya, itu bentuk nasihat dari mereka. Dan orang ketika memberikan nasihat itu sayang dengan Anda agar Anda tidak terjerumus kepada yakni kesalahan yang jauh lebih dalam. Jadi siapapun di antara pian nih, ini secara umum ya, ketika ada yang menasihati, itu berarti orang itu peduli dengan Anda. Bukan orang yang sok ngurusi Anda, enggak, dia peduli. Supaya Anda tidak terjerumus pada dosa yang lebih dalam, karena bisa jadi Anda melakukan kesalahan, Anda khilaf. Anda lupa, Anda kalah dengan hawa nafsu, rata-rata itu sih ya, nomor dua ya, kalah kita dengan hawa nafsu. Perut ini, dan tentunya kemaluan ini selalu merongrong untuk semua yang lezat, padahal diharamkan. Maka ketika ada yang mengingatkan itu, dia sayang, dia peduli, dia ingin Anda yakni tidak terjerumus lebih dalam. Maka kalau Anda punya teman-teman yang seperti ini, yang menasihati ketika Anda salah, nah, itu teman yang sebenar-benarnya. Belum sering menyebutkan, walaupun terkadang orangnya enggak asik. Ya, mungkin dia enggak pandai bercanda, mungkin dia tidak merespon jokes Anda, dia enggak TikTok Anda dengan dia, no problem. Tapi Anda bersabarlah dengan teman yang saleh. Dan saya bersyukur, yakni teman-teman yang di sekitar saya ya. Saya tidak mensucikan bahwasanya mereka saleh, tapi yang secara zahir mereka baik, plus selalu bisa merespon yang saya pancing mereka merespon. Terkadang mereka yang mancing saya merespon. Dengan tentunya tetap ada batasan. Karena mau tidak mau, ini saya guru untuk mereka. Jadi ada batasan. Bukan kemudian bergayaan menapak kepala. Lucu mana pinta. Enggak gitu, itu kurang ajar namanya. Lucu pengen itu aja, pak ya, oh kurang ajar. Itu kurang ajar. Wah bisa. Jadi saya bersyukur ya, teman-teman insya Allah yang ini soleh plus mereka asik ya. Allah bisa. Jamaah, lanjut. Faedah berapa sekarang? 9 ya. Saya akan batasi sampai 10 saja kayaknya. Belum menyebutkan 19, saya skip. Al-hirsu ala ijtima'il ummah. Kita harus punya semangat untuk mempersatukan ummah. Ya dengan cara apapun. Di antaranya ya dengan menasihati tadi. Karena inilah makna terbaliknya. Bahwasanya kita harus bersatu. Cara untuk bersatu ya kita berdakwah untuk sebuah persatuan. Di atas pemahaman yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah ala fahmi salafil ummah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dari hadis ini juga kita dapatkan faedah dan ini bahasan kita. Al-mizanud daqiq allati tuzanu bihi hadhil firq. Dari hadis ini kita dapatkan timbangan yang cukup akurat. Bukan cukup, timbangan yang benar. Karena daqiq itu artinya dalam ya, tapi kita terjemahkan yang namanya timbangan berarti tepat. Kita dapatkan dari hadis ini satu faedah, timbangan yang pas, timbangan yang tepat, atau mungkin kok bahasa kita sekarang barometer ya, barometer kebenaran. Yang dengannya kita bisa menimbang kelompok mana yang benar. Yang tentunya semuanya masih dalam lingkup Islam. Siapa di antara mereka kemudian yang berjalan di atas kebenaran? Patokannya jelas dari hadis ini kita ketahui. Siapa? Yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Pelajaran kita. Disebutkan oleh beliau. Inti dari yang kita kaji. Yaitu dalil bahwasanya manhaj salaf adalah dalil-dalil bahwasanya manhaj salaf adalah hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Itulah timbangan yang tepat. Itulah barometer yang tepat. Kepada siapapun di antara kita yang ingin berjalan di atas agama Islam ini dengan pemahaman yang lurus, maka para sahabatlah suri tauladan kita dalam memahami firman Allah juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah 10 ya? Baru 9 ya? Ya udah 11 deh, saya nawar. 2 lagi. Kemudian kita dapatkan faedah bahwasanya tidak dipungkiri hadis ini di antara jenis dalil berkaitan dengan ancaman. Kita tahu di antara keistimewaan atau kekhususan Nabi dan Rasul itu adalah at-tabshir wal inzar. Mereka memberikan kabar gembira akan nikmat Allah dunia akhirat. Juga mereka memberikan peringatan, ancaman akan ngerinya adab Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Ini sudah ciri-ciri dakwah Nabi dan Rasul. Artinya kalau misalnya ada di satu sekte, satu faham, satu agama bahkan mengajarkan surga neraka, mengajarkan baik buruk, mengajarkan malaikat dan iblis misalnya, aduh sampai muncrat. Maka yakinlah bahwasanya agama itu, sekte itu, faham itu kalau ditelusuri ke atas mesti ada nabinya sebenarnya, karena ini metode dakwah Nabi. Menyampaikan kabar gembira dan juga menyampaikan peringatan. Nah, kita punya kaedah dalam memahami dalil-dalil al-wa'id. Kita punya kaedah dalam memahami dalil-dalil al-wa'id atau ancaman. Apa itu? Amiruha kama ja'at. Biarkan dia datang apa adanya seperti itu. Tidak perlu Anda takwil-takwilkan. Firman Allah mengancam, kita harus takut. Oh, ini berarti ancaman. Bukan siapa-siapa yang ancam, Allah yang ancam. Nabi Muhammad mengancam, wah ini ancaman Nabi Muhammad. Sudah, terima itu. Tidak perlu kemudian, ini maksudnya, enggak. Terima apa adanya dalil itu datang. Ini ancaman dari Allah, ini ancaman dari Rasulullah. Terima. Artinya kita harus berhati-hati jangan masuk ke ancaman tersebut. Pahamilah secara terbalik dari ancaman tersebut. Kita berarti dilarang untuk kemudian melakukan ini. Dan berarti kita diperintahkan untuk melakukan hal yang sebaliknya. Dalam hal ini, dilarang kita untuk berpecah belah, berarti sebaliknya kita harus bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai, kawin lagi. Wallah nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersatu kita teguh, berlima kita Power Ranger. Wallah nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin melalarkan Allah cukup ya. Saya ingin sudahi dengan poin yang terakhir. Mungkin kita tidak baca dulu perkataan Ustaz. Kita langsung masuk tanya jawab habis ini. Yang terakhir, al-firqatun najiyah baqiyatun ila yaumil qiyamah. Karena di hadis yang lain, karena kita sebutkan tadi banyak riwayat kan, ada 15 para sahabat yang meriwayatkan mutawatir. Tapi lafadznya beda-beda, ini aja beda. Dari sahabat Abu Muawiyah bin Abi Sufyan, hadis yang pertama, yang kedua dari Abdullah bin Amr, di hadis yang lain pengecual ini Nabi Muhammad sebutkan al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat, golongan yang selamat. Dan kata Syekhul Islam, di antara faedah yang bisa kita dapatkan dari ini, bahwasanya golongan yang selamat akan selalu ada sampai hari kiamat. Pas, alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat sadan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita belajar manhaj tapi pertanyaan biasanya tetap tentang pernikahan ya. Tapi Ustaz, tolong nasihatnya buat teman ana yang hari ini baru pertama kali ngaji. Masya Allah. Dapat buku gak nih? Iya. Masih ada sisa gak? Masih ada ya? Habiskah? Yang di kamar ambilkan. Nanti yang nanya ini ambil ya. Karena mungkin temannya nanti malu kan. Antum aja ambil, kasihkan ke teman antum. Jadi nasihat untuk yang baru hadir ya. Maka nasihat saya untuk yang baru hadir, kenapa baru hadir sekarang? Okay. Enggak apa-apa. Nanti ya, ini yang tanya tolong ambil kasihkan temannya ya. Dan jangan lupa antum yang ngajak teman antum nih ngaji, habis ini ya, belikan dia yakni jangan itu, mie bancir. Ajak makan dia. Jadi habis ngaji makan pula. Nanti notanya kasihkan Ipan. Oke, nasihat untuk siapapun yang baru pertama kali hadir. Untuk semuanya sebenarnya, maka luruskan niat ketika anda nuntut ilmu, yaitu lillahi ta'ala, dua, untuk mengangkat kebodohan dari diri kita masing-masing. Itu niat yang lurus. Lillahi ta'ala, tidak untuk kepentingan dunia. Anda ngaji karena ada kepentingan, tidak. Karena kalau anda berniat untuk kepentingan dunia, niat anda akan anda dapatkan. Walikul limri'in mana, orang akan mendapatkan yang dia niatkan. Anda ke pengajian cuma cari istri, anda akan dapatkan istri di sini. Tapi mungkin tidak dengan ilmunya. Maka cari akhirat, dunia akhirat anda dapat ya. Ya, mencari akhirat, dunia akhirat anda dapat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lillahi ta'ala niatkan hanya untuk Allah mencari ilmu. Dua, untuk mengangkat kebodohan dari diri saya. Dua, amalkan ilmu yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, dakwahkan ilmu yang kita dapatkan kepada orang-orang yang terdekat yang bisa kita dakwahi. Empat, mungkin dakwah anda tertolak atau ada aral menintang sedikit gitu ya, ada penolakan, ada ketidaksetujuan. Maka bersabarlah karena yakni aral yang melintang untuk dakwah kita tidak seperti yang kemudian menghalangi Nabi Muhammad kita dulu. Jadi kita masih sangat ringan. Jadi bersabarlah ketika ada arah yang mendekat. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin nasihat ya. Bagaimana hukum orang yang menyamakan Pancasila dengan ajaran Islam atau menyatakan bahwa ada hukum yang lebih baik dari hukum Islam? Dan bagaimana ana yang harus lakukan? Ini salah nih penataan tata katanya salah. Bagaimana ana yang harus lakukan? Ini salah nih. Iya. Bagaimana yang harus ana lakukan? Gitu harusnya. Tapi ketika berjumpa dengannya, wah masya Allah. Ini akhwat apa ikhwan? Maksudnya kita berjumpa dengannya ini akhwat apa ikhwan? Berbahaya. Berjumpa dengannya di kafe tertentu. Jamaah. Menyamakan Pancasila dengan agama Islam. Ya, tentunya sangat. Ini antara langit dan sumur artesis. Jauh sekali. Bukan antara langit dan bumi. Antara langit dan sumur paling dah. Enggak bisa. Jauh. Islam sempurna. Pancasila bikinan orang. Walaupun tentunya disebutkan semuanya disadur dari firman dan sabda, tapi itu perkataan manusia, bikinan manusia. Mesti kalau anda bahas, orang akan mudah kemudian mengkritiknya. Kenapa? Tidak sempurna. Islam ini agama yang Allah jaga dengan semua hukumnya. Ini Nabi Muhammad SAW ma'asum. Walaupun tentunya disebutkan bahwasanya Pancasila di masing-masing silanya berdasarkan yakni rujukan dari agama Islam, tapi tidak bisa Anda samakannya. Kemudian menyatakan bahwa ada hukum yang lebih baik dari hukum Islam, tentunya kafir orang seperti ini. Ingat, saya mengatakan secara umum, orang yang mengatakan ada hukum lebih baik dibandingkan hukum Allah, kafir. Ini al-hukmu 'alal qaul, hukum berdasarkan sebuah perkataan. Tapi kalau Anda atau ulun bertemu dengan orang yang mengatakan seperti itu, enggak bisa saya ngomong kayak tadi, ente kafir. Enggak bisa. Bedakan antara hukum alal qaul, hukum berdasarkan sebuah perkataan, dengan menghukumi secara individu. Ketika Anda bertemu, mungkin belum sampai hujah kepadanya. Enggak bisa Anda main kafir-kafirin aja. Ya, mungkin dia salah ngomong, mungkin dia ditekan orang untuk ngomong begitu, mungkin salah tafsir, mungkin banyak kemungkinan. Maka kalau sudah berhadapan dengan individu, maka hukumnya berbeda. Tegakkan dulu hujjah, baru kemudian dia lanjut dengan yang dia yakini. Ada hukum lebih baik dibandingkan hukum Allah dan Rasulnya, keluar dari Islam. Wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita berpikiran, seandainya Umar bin Khattab tidak mengatakan ini sebaik-baik bid'ah, maka tidak ada kerancuan dan kesalahpahaman masyarakat mengenai bid'ah. Karena dengan perkataan beliau, ada orang-orang yang percaya bahwa adanya bid'ah hasan. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah. Para sahabat Nabi Muhammad SAW, wabil khusus Umar bin Khattab, itu orang yang paling faham akan syariat. Orang yang paling faham akan syariat. Orang terbaik kedua setelah Nabi Muhammad. Orang terbaik pertama Nabi Muhammad, kedua Abu Bakar As-Siddiq, ketiga Umar bin Khattab. Disebutkan di sini pakai kata-kata seandainya. Jamaah rahimakumullah, Umar bin Khattab dihidupkan di zaman itu tentunya bukan yakni sekonyong-konyong gitu, enggak, mesti ada maksud. Dan dia orang yang paling faham akan syariat setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mungkinkah kemudian yang dia maksudkan bid'ah di situ adalah seperti yang dilakukan masyarakat sekarang? Enggak. Yang dimaksudkan dengan bid'ah yang beliau sampaikan, nikmatul bid'ah hadhi, senikmat-nikmatnya bid'ah ini, itu adalah bahwasanya perbuatan ini dulu ada. Yaitu sholat tarawih berjamaah. Dulu ada. Kemudian tidak ada, karena Nabi Muhammad kali itu takut bahwasanya sholat ini akan diwajibkan. Umar bin Khattab sangat tahu ketika beliau memimpin, ini gak bakal wajib nih sholat. Kenapa? Islam sempurna, Nabi Muhammad masih hidup waktu itu. Ini gak bakal wajib. Makanya kemudian, dimulailah sholat berjamaah kembali. Karena di zaman Umar Abu Bakar As-Siddiq, sholat masih sendiri-sendiri. Berkelompok-kelompok terpisah. Sholat tarawih. Tapi beliau lah kemudian yang mengulanginya. Dan beliau yakin, tahu sekali beliau, ini gak bakal wajib. Karena Islam sudah sempurna sejak Nabi Muhammad, 3 bulan sebelum meninggal sudah, ini enggak bakal wajib nih salat. Nabi Muhammad dulu meninggalkannya, beliau takut nanti diwajibkan. Maka maknanya di situ adalah beliau yakni ini bid'ah dalam arti bahasa. Baru karena sebelumnya sudah tidak ada, tapi sebelumnya ada kok. Jadi perkara sunnah dulunya ada, hilang, kemudian beliau hidupkan kembali. Beliau hanya menghidupkan sunnah yang dulunya ada kemudian mati. Tapi beliau sangat faham bahwasanya ini tidak pernah akan wajib. Harusnya kalau Anda pakai seandainya atau berandai-andai, kita juga pakai kemungkinan. Mungkin Umar bin Khattab memahami seperti Anda pahami. Bahwasanya boleh berkreasi dalam agama Islam. Enggak, yang Umar bin Khattab lakukan bukan kreasi baru. Nabi Muhammad pernah salat tarawih berjamaah. Hilang karena beliau takut itu akan diwajibkan. Karena sebabnya sudah tidak ada, sebabnya hilang, ketakutan Nabi Muhammad hilang, maka beliau hidupkan kembali. Dan sampai sekarang kita kemudian salat tarawih berjamaah. Jadi salat tarawih berjamaah bukan bid'ah. Dia sunnah yang dulunya ada. Hilang sementara dan kemudian Umar bin Khattab menghidupkannya kembali. Begitu cara memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, saya insyaallah mau nikah nanti. Siap. Nah, benar kan? Pertanyaan kita belajar manhaj. Pertanyaan ini, Kak. Saya jadi walinya Ustaz. Oh, siap. Karena ayah saya sudah meninggal, apakah ini boleh? dan apa yang saya lakukan ketika acara berlangsung karena pernikahannya tidak syar'i. Ada dangdut pakai S, berarti banyak dangdutnya ya. Ada dangdut, ada S-nya sini. Plural berarti ya, berarti beberapa panggung dan beberapa bidu wanita ya. Biduan ya. Dangdut, dangdut, dangdut. Walaupun terkadang diselingi dengan jazz. Ya, dumpak tuntung jazz. Campur baur, padahal saya sudah negosiasi Ustaz. Siap. Wali kalau tidak ada untuk seorang wanita pernikahan tidak sah jika tanpa wali. Perhatikan ini. La nikaha illa biwali, sekalipun Anda janda. Jangan salah paham, janda boleh menikahkan diri sendiri. Enggak. Anda mau perawan, Anda mau janda, Anda harus dinikahkan oleh wali Anda. Tidak sah nikah tanpa wali. Ini untuk membantah begitu maraknya, bahkan masih terjadi. Dan sudah masuk TV kalau gak salah. Bagaimana maraknya laki-laki membodohi wanita dengan nikah batin. Dengan istilah nikah batin. Artinya tanpa wali, tanpa saksi. Hanya langsung si laki-laki dan perempuan. Perempuan langsung menikahkan dirinya. Saya nikahkan diri saya Fulanah binti Fulan dengan kamu Fulan bin Fulan. Dengan mahar sekian. Langsung berdua saja. Lalu Nabi Muhammad diutus untuk menerangkan syariat untuk apa? Hah? Nabi Muhammad menerangkan syariat tentang wali, tentang saksi, tentang mahar. Itu untuk apa? Gak ada tuh, gak ada tujuannya berarti. Nabi Muhammad gak usah diutus saja ya Allah. Kami bisa kok menikahkan diri kami sendiri? Enggak kan? Untuk apa kalau begitu syariat ini? Kalau Anda semau-maunya. Dan biasanya ini terjadi karena tentunya banyak iming-iming ya. Pokoknya kamu saya akan nafkahi kamu, rumah, mobil, semuanya. Akhirnya perempuan kalau sudah terdesak, apalagi mungkin kondisi ekonominya sangat lemah, dia mengiyakan. Jamaah rahimakumullah, yakni kalau misalnya dalam setiap pendapat fikih, kita ambil pendapat yang paling lemahnya, hancur agama ini. Ada betul yang membolehkan tanpa wali, ada betul yang membolehkan tanpa saksi, ada yang betul membolehkan tanpa mahar, ada terus. Tapi pendapat yang seperti itu, apakah yang kita ambil? Enggak dong. Yang kuat yang kita ambil, bukan yang lemah. Apalagi kemudian, bukan cuma lemah ini, bukan palsu juga. Nyeleneh. Apa itu? Ya nyeleneh. Enggak. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jangan sekarang hukumullah, perempuan nikah harus dengan wali. Jika ayah tidak ada, maka kakek. Jika kakek tidak ada, maka paman. Dari si perempuan. Jika paman tidak ada, baru saudara. Nah ini baru Anda nih. Anda level 4 sebenarnya. Jadi abahnya perempuan dulu, baru kakek, baru paman, karena paman itu pengganti orang tua, kemudian baru saudaranya. Wallahu a'lam bishawab. Anda di urutan keempat. Harusnya menikahkan kakek Anda dulu. Jika tidak ada, paman Anda dulu. Jika tidak ada, baru kemudian Anda. Berkaitan dengan Anda sudah nego dan kemudian tidak bisa diminimalisir, banyak minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya Anda bisa nego lagi. Minta bantuan kepada Allah agar nego Anda kali ini sukses. Diminimalisir. Jika tidak bisa semuanya, sebagian barang. Anda tidak bisa nego untuk tanpa musik, tamunya barang dipisah. Ya. Jadi yang dangdutan lakian. Karena musiknya gak bisa Anda nego. Yang punya. Aduh, ini saran macam apa ini? Allah bisa. Harus diminimalisir ya. Harus diminimalisir. Jika tidak bisa, nikahkan. Jangan persulit saudara Anda untuk menikah. Nanti takutnya terjerumus pada zina. Dosa yang terjadi padanya, mudah-mudahan Allah ampuni. Tapi nego lagi. Toh belum hari H kan. Nego lagi, minta kepada Allah untuk dimudahkan, minimalisir. Syukur-syukur kalau kemudian bisa dihilangkan. Wallahualam bisa. Lanjut. Bismillah Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Fikum barakallahu. Apakah benar tidak dianjurkan menerima gaji atas mengajar yang baca Al-Quran? Tidak, boleh. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Boleh Anda kemudian mengajarkan Al-Quran dan Anda mendapatkan imbalan darinya. Enggak ada masalah. Bahkan mungkin di antara yang terbaik rezeki Anda. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada masalah. Sebagian para ustaz, sebagian para guru agama, mereka mendapatkan uang. No problem. Yang pasang tarif itu yang kita permasalahkan. Dikasih panitia, alhamdulillah. Tidak, no problem. Karena memang hati ini berbolak-balik ya. Hati ini lemah sekali. Di pengajian A, setengah jam berbicara misalnya 1 juta atau 2 juta di pengajian B, sejam setengah 50 ribu misa, itu luar biasa. Wallahu alam bissawab. Allah berikan yakni keutamaan kepada sebagian, tidak kepada yang lain, no problem. Ulun tahu kenapa terkadang yang ngasihkan uang untuk sebagian ustaz yang kita undang, saya panitia tatbiannya ginjal. Oh, ulun pulang aja lo. Bepandirnya tuh ngalih, sebagian ustaz tidak menerima. Bahkan ada yang tersinggung, bahkan marah. Beda-beda. Siapa yang menghadapi itu? Saya atau Ah Bambang. Nang lain kedai akunnya. Tapi yakni kita telah ambil waktunya, kita telah ambil tenaganya, kita telah ambil kelelahan, macam-macam yang kita ambil darinya. Ini yakni perkara yang lumrah, no problem. Tapi kalau pasang tarif itu yang kita permasalahkan. Enggak datang ke pengajian kalau enggak ngasih sekian puluh juta. Ah, ini enggak benar. Dikasih syukur enggak, no problem. Atau ketika Anda dipersilakan untuk berceramah, ini sudah nikmat yang luar, sudah nikmat yang luar biasa. Wallahu a'lam bissawab. Allah Nabi SAW. Untuk ulun pribadi, maka ulun akan menghadiri pengajian-pengajian yang memang susah mereka untuk ngasih amplop, untuk menyeimbangkan. Ya, terkadang di tempat tertentu, ulun sebutin angkanya nih, biar pian faham. Di tempat tertentu, 15 menit berbicara, setengah jam berbicara, bisa 2-5 juta. Saya nggak peduli dengan amplopnya, isinya. Ya. Mereka ngasih terima, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ada yang tempatnya jauh, ceramahnya lama, 20 ribu, enggak ada masalah. Terima aja. Karena itu bentuk penghormatan mereka. Dan kemudian ada pengajian-pengajian, mereka, "Ustaz, kami enggak mampu." Enggak usah pikirkan itu. Anda ngundang saya sudah terima kasih. Doakan saya sehat, itu aja. Untuk menyeimbangkan itu. Tak taunya ketika ulun ngobrol, punya ngobrol dengan beberapa ustaz, mereka melakukan hal yang sama. Untuk menata hati. Terkadang di satu titik dia diberi banyak, di titik yang lain tidak dikasih sama sekali. Untuk supaya hati ini terjaga jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi enggak ada masalah. Bahkan ulun yang di antara yang menyarankan untuk yayasan ini. Guru ngaji kasih banyak. Kenapa? Dia ajarkan Anda ngaji, dia ajarkan anak Anda bisa baca kitabullah. Masa dikasih sedikit? Ya cek aja ke yayasan. Siapa yang ngomong? Saya yang ngomong. Tambah gaji para guru. Tapi uangnya lagi gak ada memang. Ya jamaah. Ingin pasang tarif tinggi, nanti sebagian orang tua keberatan. Padahal subhanallah mereka mengajarkan Al-Quran. Kitab suci. Hingga anak Anda bisa baca. Ada guru ngaji itu gajinya sebulan 200 ribu, 300 ribu. Itu saya sama Ipan doang makan 300 ribu. Ketawa di dalam. Ayah Ipan dan teman-teman lah ya. Ya kan kalau misalnya standar makanan 25-30 ribu, 10 orang habis tuh 300 ribu. Kayak mungkin setelah ini akan kita lakukan. Ya kami mercon ya, 10 orang ya 200-300 ribu. Karena standar makannya 15-20-30. Wallahualam bissawab. Tapi angka itu untuk orang sebulan dan dia ngajarkan tiap hari. Subhanallah. Ini untuk menggugah ya, untuk para orang tua ya. Dan juga untuk yayasannya, kasih banyak. Tanya Pak Abdurrahman Idris, tanya Pak Saiful, saya yang tambah. Duitnya enggak ada, Oh iya. Tapi saya minta tambah. Wallahu a'lam bisawab untuk para gurunya. Jadi boleh, enggak ada masalah. Dan sebagian ustaz yang punya karangan, punya buku banyak gitu ya. Mereka dari royalti karangan mereka sudah sangat cukup. Makanya terkadang mereka ketika dakwah, mereka malah bilang, gak usah kasih saya amplop. Wallahu a'lam bissawab. Saya juga gak usah saya kasih amplop. Transfer aja. Sama juga ya, wallahu a'lam bissawab. Oke, lanjut. No problem, gak ada masalah. Jadi Anda sekarang punya bayangan ya. Berapa ustadz ternama itu ya. Subhanallah. Enggak usah gitu ya, enggak usah gitu. Allah berikan keutamaan kepada yang satu dan tidak ada yang lain. Jadi anggap tadi angin lalu aja. Informasi sekelebatan gitu aja. Allah yang bisa. Lalu apakah boleh menerima uang dari pemilik tempat pengajian dengan niat memberi bukan menggaji, boleh, terima aja, dikasih, terima, no problem. Itu bentuk dia ingin memuliakan Anda. Itu yang bisa dia lakukan, yaitu dengan memberi uang. Wallah bisa. Walaupun mungkin ini untuk para panitia pengajiannya, ketika itu ma'ruf, ada dalam amplop, ya diamplopi, diamplopi. Jangan di depan orang banyak, makasih datlah, tuh, dua, tiga, jangan gitu. Ya tentunya gak ada yang begitu ya, gak ada. Itu contoh saya saja ya, kelewatan contohnya. Lanjut yang terakhir ya, genap nih satu jam. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana menurut Ustaz jika saya mengabaikan nasihat teman dikarenakan orang yang menasihati kadang masih belum mengamalkan, bahkan melakukan kesalahan walaupun kadang nasihat dari dia benar tapi tidak dia amalkan. Nasihati balik tentunya. Terima nasihatnya dan kemudian ingatkan balik. Jangan sampai Allah murka karena kamu cuma ngomong dan kamu tidak melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saling nasihat, menasihati. Jangan ditolak atau jangan diabaikan. Karena bisa jadi ketika dia menasihati, iman dia sedang naik. Wajar. Di saat yang lain, iman dia turun, kemudian dia bermaksiat. Anda tahu dia bermaksiat. Terima dan ingatkan. Jadi saling mengingatkan satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Mudah bermanfaat. Salah dan khilaful mu'amal. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.